jika ada perjanjian sebulan misalkan, maka dimulai kapan dan berakhir kapan. Nah, jadi sebagai penghitung waktu untuk manusia. Dan juga untuk menentukan waktu-waktu penunaian na'am manasik haji. Ya. Kapan hari tarwiyahnya. Ya. Atau kapan boleh na'am berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Kemudian kapan hari tarwiyah. Ya. Kapan wukuf di Arafah. Ya. Dan seterusnya. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah kebaikan kalian mendatangi rumah dari arah belakang, yaitu dari arah belakang rumah. Sebagaimana ini yang biasa mereka lakukan ketika mereka berihram, mereka tidak mau mendatangi rumah dari pintunya, tetapi mendatangi rumah dari belakang. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Maka Allah katakan walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah kebaikan kalian mendatangi rumah dari belakang, dari arah belakang. Walakinal birru man ittaqa, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Wa tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah dari pintunya. Datangilah rumah-rumah dari pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian beruntung. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ahillah. Ahillah ini jam'u hilal, bentuk jamak dari hilal, bulan sabit. Ma fa'idatuha wa hikmatuha, apa fa'idahnya dan apa hikmahnya adanya bulan sabit. Au an dzatiha, atau bertanya tentang apa sebenarnya hilal itu. Qul hiya mawaqitu linnas, katakan kepada mereka bahwasanya hilal itu adalah sebagai penghitung waktu-waktu untuk manusia. Ai ja'alahu Allah ta'ala bi lutfihi wa rahmatihi 'ala hadzal tadbir, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hilal tersebut dengan kelembutan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan hilal tersebut sesuai dengan pengaturan seperti ini. Yaitu yabdul hilal du'ifan, hilal muncul pertama kali na'am dalam keadaan du'ifan, lemah, yaitu sedikit fi awal syahr, di awal bulan cahayanya lemah. Summa yatazayad ila nisfihi, kemudian semakin bertambah besar sampai pertengahan bulan sempurna besarnya. Summa yashra'u fi an-naqsi ila kamalih, kemudian hilal tersebut setelah pertengahan bulan dia mulai berkurang. Kembali seperti semula. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Hilal di awal bulan muncul, kemudian membesar sampai pertengahan bulan, kemudian mengecil sampai hilang. Dan demikian seterusnya, liya'rifan nas bidzalika mawaqita ibadatihim minas syiam. Agar supaya manusia dengan hilal tersebut manusia mengetahui waktu-waktu atau pelaksanaan waktu-waktu pelaksanaan ibadah mereka. Seperti waktu pelaksanaan puasa. Kapan mulai puasa Ramadan? Jika puasa Ramadan itu adalah satu bulan, kapan dimulainya? Maka dihitung dari hilal ini. Ketika sudah muncul hilal, hilal tanda masuk bulan Ramadan, maka dimulailah besok berpuasa. Sampai kapan? Sampai selesai. Sampai muncul hilal bulan Syawal, barulah selesai puasa Ramadan. Maka dengan hilal-hilal tersebut agar manusia tahu waktu pelaksanaan ibadah-ibadah mereka, baik pelaksanaan ibadah puasa, puasanya baik puasa Ramadan, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa yang ditentukan tanggalnya, yaitu puasa Arafah misalkan, atau puasa Asyura, atau yang semisalnya. Wa awqat az-zakah, demikian pula agar manusia dengan hilal tersebut tahu atau mengetahui waktu pelaksanaan zakat, kapan harus mengeluarkan zakatnya. Seorang yang sudah memiliki harta yang mencapai nisab, kemudian harta tersebut sudah genap satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana menghitung satu tahun? Dengan tadi, bulan-bulan tadi. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, sampai 12 bulan. Sehingga terhitung satu tahun. Jika sudah genap satu tahun, barulah wajib mengeluarkan zakat hartanya atau zakat mal. Demikian pula yang terkait dengan zakat fitrah. Dikeluarkan zakat fitrah ketika telah selesai bulan Ramadan. Dikeluarkan pada malam hari pertama dari bulan Syawal, atau Lailatul Id. Wal kafarat, demikian pula agar manusia tahu dengan hilal tersebut manusia mengetahui waktu pelaksanaan kafarah. Dia harus bayar kafarah misalkan karena di siang Ramadan dia melakukan hubungan dengan istrinya, sehingga dia harus puasa 2 bulan berturut-turut misalkan karena dia enggak bisa membebaskan budak, sehingga pilihan yang kedua yaitu puasa berturut-turut selama 2 bulan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana menghitung 2 bulan berturut-turut ini? Dengan tadi melihat hilal. Dengan melihat hilal. Wa awqatil hajj, demikian pula agar manusia mengetahui dengan hilal tersebut waktu-waktu pelaksanaan manasik haji. Kapan berangkat untuk menunaikan ibadah haji? Kapan hari tarwiyahnya? Kapan wukuf di Arafahnya? Dan seterusnya dari berbagai macam manasik haji. Sehingga Allah katakan, kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Kemudian walamma kana al hajj yaqa'u fi ashhurin ma'lumat. Dan ketika haji itu, ibadah haji itu ada pada bulan-bulan tertentu yang sudah diketahui, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ketika haji tersebut ada pada bulan-bulan maklumat yang tertentu, ya. Wa yastaghriqu awqatan katsirah, dan memakan waktu yang banyak, ya. Qala, maka Allah berfirman, wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal, maka jawablah bahwasanya hilal-hilal tersebut adalah sebagai mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nah, wa kadzalika tu'rafu bidzalika awqat ad-duyun al-mu'ajjalat. Demikian pula dengan hilal-hilal tersebut, ya, dengan adanya hilal, ya, maka akan diketahui, ya, waktu pembayaran hutang, ya, yang telah ditentukan waktunya. Ya. Nah, misalkan seorang berhutang, perjanjiannya 2 bulan dibayar. Ya. Dari mana menghitung 2 bulan tersebut? Ya, dilihat dari hilal tersebut. Nah, jika sudah, nah, atau jika misalkan berhutangnya di pertengahan bulan, ya, maka tinggal menghitung. Nah, kapan, ya, genap 2 bulan sebagai batas waktu pembayaran hutang. Nah, tinggal menghitung dengan cara melihat hilal-hilal tersebut. Wa muddatul ijarat, demikian pula dengan hilal-hilal akan diketahui masa ijarat, masa persewaan. Misalkan nyewa rumah berapa bulan, 6 bulan misalkan. Nah, dilihat dari hilal-hilal tersebut. Nah, untuk menentukan 6 bulan tersebut. Wa muddatul adad wal hamil, demikian pula dengan hilal tersebut akan diketahui masa atau naam lamanya adad hari-hari. Berapa hari? Bulan ini berapa hari? Kadang bulan tersebut ada 29 hari, ada 30 hari. Tergantung hilal. Nah, baik. Wal hamal, demikian pula muddatul hamal, masa lamanya hamil, kehamilan, ya, akan diketahui dengan hilal-hilal tersebut. Ya. Ini sudah berapa bulan ini? Oh, ini sudah sekian kali hilal. Ya. Berarti sudah sekian kali bulan. Nah, sudah sekian bulan. Ya. Nah, wa ghair dzalika mimma huwa min hajatil khalq, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang menjadi kebutuhan makhluk untuk menghitung waktu. Ya. Faja'alahu ta'ala hisaban, maka Allah subhanahu ta'ala menjadikan hilal tersebut sebagai hisaban, alat penghitung. Ya. Hisab. Ya'rifuhu kullu ahad, yang bisa diketahui oleh setiap orang. Min saghirin wa kabirin, semua orang, baik itu anak kecil ataupun itu orang besar, wa alimin atau orang yang berilmu, wa jahilin bahkan orang jahil sekalipun, tahu dengan menggunakan patokan hilal tadi. Falau kana al hisab bis sanati syamsiyah, dan jika patokan hitungan itu adalah as sanatu syamsiyah, ya, tahun syamsiyah, ya. Nah. Lam ya'rifuhu illa nadir minan nas. Ya. Jika patokan hitungan tersebut adalah tahun syamsiyah, ya, bukan tahun qomariyah, ya. Lam ya'rifuhu illa nadir minan nas, maka tidak mengetahuinya, ya, secara pasti kecuali segelintir manusia, ya. Nah, sehingga tidak menggunakan asan atau syamsiyah tahun naam syamsiyah ya, tetapi menggunakan qamariyah. Nah, yaitu dengan melihat bulan. Nah, sehingga setiap orang tahu, baik itu naam saghir yang kecil, wa kabir yang besar, yang berilmu, yang jahil, ya semuanya tahu. Nah, penghitungan dengan cara naam ini, yaitu melihat hilal. Nah, ini diantara faedah-faedah dan hikmah naam dari hilal. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hilal tersebut sebagai hisaban, alat naam untuk menghitung, ya, menentukan kapan waktu pelaksanaan ibadah, ya, ibadah puasa ataupun zakat, atau kafarah ataupun haji dan yang lainnya. Dan juga untuk mengetahui waktu-waktu yang telah disepakati, ya, waktu pembayaran hutang, ya, masa ini, masa itu, dan seterusnya. Dengan cara melihat hilal. Allah jadikan hilal sebagai hisaban. Kemudian, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah kebaikan atau kebajikan kalian mendatangi rumah-rumah kalian dari belakang, dari arah belakang, bukan dari pintu. Wa hadza kama kana al-ansar wa ghayruhum min al-arab idza ahramu lam yadkhulul buyuta min abwabiha. Yang demikian ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Ansar, penduduk Madinah, dan yang selain mereka dari kalangan orang-orang Arab. Kebiasaan mereka adalah jika mereka telah berihram, ya, telah berihram, nah, ihram haji, ya, atau umroh, ya, mereka tidak mendatangi rumah-rumah mereka, ya, min abwabiha. Ya, apabila mereka telah berihram, mereka tidak mendatangi rumah-rumah mereka dari pintunya, melainkan dari arah belakang, ta'abbudan bidzalik, yang mereka menjadikan hal tersebut sebagai ibadah. Jadi kalau sudah ihram, jangan masuk rumah lewat pintu, tapi lewat belakang. Dan mereka menganggap ini adalah suatu ibadah. Wa dhannan annahu birr, dan mereka menyangka bahwasanya inilah kebaikan, kebajikan. Inilah cara ibadah yang benar. Mereka menyangka demikian. Fa akhbarallahu annahu laisa bibirrin. Maka Allah mengkhabarkan bahwasanya perbuatan seperti ini bukan birr, bukan kebaikan. Lianna Allah Ta'ala lam yasyara'uhu lahum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyariatkan amalan tersebut bagi mereka. Tidak ada syariatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kalau lagi ihram itu enggak boleh masuk rumah lewat pintu. Nah, tidak ada syariat seperti ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man ta'abbada bi'ibadatin lam yashra'ha Allah wala rasuluhu fahuwa muta'abbidun bi'bid'atin. Maka semua yang beribadah dengan suatu peribadahan yang tidak disyariatkan oleh Allah atau tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia beribadah dengan cara yang bid'ah. Dia beribadah dengan cara yang bid'ah, yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan yang diada-adakan dalam perkara agama adalah kesesatan. Dan orang yang beramal dengan cara yang seperti ini, ya, dengan cara amalan yang tidak ada tuntunannya dari Allah subhanahu wa ta'ala ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa ruddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, anjurannya dari kami, maka amalan tersebut ruddun, ay mardudun, tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dalam riwayat atau lafaz yang lain, barang siapa yang mengada-ada suatu perkara di dalam urusan agama ini yang tidak ada tuntunannya, ya, maka fahuwa raddun, amalan tersebut tertolak. Maka jika seseorang meyakini ketika dia sedang ihram, ya, nah, tidak boleh masuk rumah lewat pintu, ya, melainkan jika ingin masuk rumah, ya, lewat belakang, ya, dan ini menganggap sebagai suatu ibadah, ya, maka dia telah beribadah dengan cara yang bid'ah, yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa marahum an ya'tul buyuta min abwabiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk mendatangi rumah-rumah mereka min abwabiha, dari pintu-pintunya masing-masing. Lima fihi minas suhulati alaihim. Karena yang demikian itu lebih mudah bagi mereka. Ya. Masuk rumah lewat pintu. Inilah yang lebih mudah bagi mereka. Allati hiya qa'idatu min qawa'idi syar'. Yang ini adalah salah satu kaidah dari kaidah-kaidah syariat, yaitu apa? Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Nah, maka jangan dipersulit, jangan mengada-ada suatu perkara yang akhirnya mempersulit diri sendiri. Nah, berkeyakinan kalau lagi ihram nggak boleh masuk rumah lewat pintu atau nggak mau masuk rumah lewat pintu, ya menyulitkan diri. Ya. Agama Islam adalah dinu yusrin, agama yang mudah. Nah. Maka Allah perintahkan mereka untuk mendatangi rumah-rumah mereka dari pintunya, karena inilah yang lebih mudah bagi mereka. Yassiru wala tu'assiru, ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru, permudahlah, ya. Jangan mempersulit. Nah. Maka datangilah rumah-rumah dari pintunya. Nah. Inilah yang lebih mudah. Wa istafadu min isyaratil ayah annahu yanbaghi fi kulli amrin minal umur an ya'tiyahul insan minat tariqis sahlil qarib alladhi qad ju'ila lahu musilan. Dan diambil faedah dari ayat di atas, yaitu mendatangi rumah dari pintu, ya, bukan dari selain pintu, ya. Wa istafadu min isyaratil ayah, diambil faidah dari isyarat ayat di atas, annahu bahwasannya yang bagi fi kulli amri minal umur, bahwasannya soyogianya dalam setiap urusan, ya, dalam setiap urusan, an ya'tiyahul insan minat turiqis sahlil qarib, hendaklah seseorang melaksanakannya, ya, yaitu melaksanakan urusan tersebut dengan cara yang paling mudah dan paling dekat. Ya. Jika ingin melaksanakan suatu urusan, nah, laksanakan. Nah, dari jalan yang paling mudah dan paling dekat, dengan cara yang paling mudah dan paling dekat. Alladzi qad ju'ila lahu musilan, yang telah dijadikan untuknya sebagai musilan, ya. Nah, cara atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Nah, cara yang paling dekat atau jalan yang paling dekat, ya. Atau yang paling mudah. Nah, ini soyogianya yang ditempuh oleh seorang, nah, mukmin ketika hendak melakukan suatu perkara, ya, hendaklah dia melaksanakannya, nah, dengan jalan yang mudah baginya. Ya. Jangan menyulitkan diri. ya. Pilih jalan yang lebih dekat baginya. Ya. Ini diantara isyarat ayat di atas. Ya. Ketika Allah katakan, datangilah rumah dari pintunya. Ya, karena ini yang lebih mudah ya, bagi seorang untuk masuk rumah. Lewat mana? Lewat pintunya. Ya. Nah, maka ini isyarat bahwasanya dalam setiap urusan, hendaklah seseorang melaksanakan urusan tersebut dengan jalan yang lebih mudah dan lebih dekat baginya. Ya. Yang telah dijadikan untuknya sebagai jalan yang bisa menyampaikan kepada tujuannya. Fal amiru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yambagi an yandura fi halil ma'mur. Maka orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, seyogianya dia memperhatikan kondisi orang yang diperintah. Memperhatikan kondisi orang yang diperintah tersebut. Wa yasta'milu ma'ahu rifq wasiyasah, dan hendaklah dia menggunakan cara yang lembut dan menggunakan siasat, ya. Menggunakan cara yang paling baik, ya. Menggunakan siasat bagaimana supaya dia ketika diperintah dia mau melaksanakan perintah tersebut. Bagaimana agar supaya orang yang dilarang ini dari kemungkaran dia akan menjauhi kemungkaran tersebut. Gunakan cara yang rifq, lembut, ya, dan siasah dengan adanya siasat. Ya. Supaya berhasil amar ma'ruf nahi mungkarnya. Yaitu dengan cara yang mudah bagi seseorang. Gak perlu amar ma'ruf nahi mungkar dengan bakar kafe, bakar ini, bakar itu. Ya. Opak abrik ini, ngobrak ngabrik itu. Ya. Ini akan menyulitkan dia. Ya. Bisa jadi dia yang masuk penjara nanti. Maka orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melihat kondisi orang yang diperintah. Melihat kondisi objek. Dan gunakanlah cara yang lembut, ya, dan gunakan siasat. Agar amar ma'ruf nahi mungkarnya bisa didengar, ya, oleh orang yang dituju. Allati biha yahsulul maqsud au ba'dah. Yang dengannya, dengan kelembutan dan siasat tersebut, akan diperoleh tujuan, akan dicapai tujuan. Atau kalaupun tidak semua tujuan, sebagiannya akan tercapai. Ya. Karena dengan menggunakan cara yang mudah baginya. Tercapailah tujuan. Ya. Atau sebagian tujuan. Demikian pula wal muta'allim wal mu'allim. Demikian pula orang yang sedang belajar, wal muallim, dan orang yang sedang mengajarkan ilmu. Orang yang belajar ilmu dan orang yang sedang mengajarkan ilmu, yang bagi an yasluka aqrabat tariqin wa ashalahu. Hendaklah dia menggunakan atau menempuh cara yang lebih dekat dan lebih mudah baginya. Orang yang sedang belajar atau mengajar, hendaklah dia menggunakan atau menempuh cara yang lebih dekat dan lebih mudah baginya. Misalkan, saya lagi senang-senangnya ngafal ini, menghafal Quran ini. Ya. Ngabas konsentrasi menghafal. Walaupun mungkin teman yang lain, konsentrasinya daras di sini, daras di sana, daras di sini, daras di sana, dalam seharian sekian puluh daras misalkan. Ya. Tapi di saat itu dia berat kalau untuk bermajelis di sini, kemudian di sana pindah lagi, di sana dalam seharian sekian majelis misalkan, berat baginya. Maka cari cara yang paling mudah baginya. Dia punya kemampuan menghafal, maka dia menghafal terlebih dahulu. Dia selesaikan Al-Qur'annya terlebih dahulu. Ada orang yang kalau menghafal sulit, susah sekali menghafal. Ya, sudah hafal besok lupa lagi. Ya. Tetapi dalam hal memahami pelajaran, masya Allah, jagonya. Ya. Maka dia gunakan pemahaman yang tajam atau kecerdasan memahami pelajaran, dia gunakan untuk memperbanyak ilmu. Dia bermajelis di sini, di majelis bahasa Arab misalkan. Setelah itu pindah ke majelis sorof, ke majelis nahwu, ke majelis fikih, ke majelis tafsir, ke majelis dan seterusnya. Seharian sekian majelis. Karena mampu dia. Punya kemampuan untuk memahami apa yang disampaikan. Maka seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, demikian pula seorang guru, dia menempuh cara yang lebih mudah, cara yang lebih dekat. Yahsulu bihi maksudahu, yang dengannya akan tercapai tujuannya. Cara yang lebih dekat, cara yang lebih mudah baginya. Wa hakadha kullu man hawala amran minal umur. Maka demikianlah. Setiap orang yang sedang berusaha menyelesaikan suatu urusan, ya. Wa atahu min abwabihi, dan dia mendatangi urusan tersebut dari pintunya. Wa sabara alaihi, dan dia menetapi urusan tersebut. Fala budda an yahsula lahul maqsud bi'aunil malikil ma'bud. Maka mesti dia akan meraih atau mencapai tujuan yang dia inginkan, ya, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan al-malikul ma'bud, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jika setiap orang yang berusaha atau melaksanakan suatu urusan tersebut, ya, dia melakukannya atau menjalaninya dari pintunya. Itu dengan cara yang termudah baginya. Kan saya, dia akan mencapai tujuan yang dia inginkan. Dia akan bisa menyelesaikan urusan yang sedang dia kerjakan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara faidah yang bisa kita ambil dari firman Allah Ta'ala, waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah dari pintunya. Maka demikian pula dalam setiap urusan, datangilah urusan tersebut dari jalan yang termudah. Jangan malah mencari jalan yang tersulit, sehingga menyulitkan dia, sehingga dia tidak bisa menunaikan kewajiban tersebut atau tidak bisa melaksanakan urusan tersebut. Maka waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah dari jalannya atau dari pintunya, karena inilah yang termudah bagi seseorang. Demikian pula talibul ilmi dan juga muallim, seorang guru, ya, dia menggunakan cara yang lebih mudah, ya, untuk mendapatkan ilmu. Demikian pula ketika mengajar, gunakan cara yang lebih mudah agar bisa masuk atau sampai ilmu tersebut kepada murid-muridnya. Gunakan cara yang paling mudah. Kemudian wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian beruntung. Hadza huwal birr alladzi amarallahu bihi. Inilah kebajikan yang Allah perintahkan. Yaitu apa? Bertakwa kepada Allah. Wa huwa luzumu taqwa 'ala ad-dawam, yaitu senantiasa bertakwa secara terus-menerus. Menetapi ketakwaan kepada Allah secara terus-menerus. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fa innahu sababun lil falah, maka ketakwaan itu adalah sebab keberuntungan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Ini diantara keutamaan taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad fazal muttaqun. Sungguh ya, telah beruntung orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Dan surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Fa innahu sababun lil falah, maka ketakwaan kepada Allah itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu sebab keberuntungan. Alladhi huwal fawz bil matlub, yaitu keberuntungan meraih apa yang diinginkan. Wan najah minal marhub, dan selamat dari hal yang ditakuti. Ya. Itu beruntung mendapatkan surga, ya, dan selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung mendapatkan kesuksesan, ya, dan selamat dari kegagalan. Nah, beruntung mendapatkan apa yang diinginkan, ya, apa yang sedang diraih, ya, apa yang sedang dicapainya, dan selamat dari hal yang ditakuti. Ini makna al-falah, nah, keberuntungan. Itu beruntung mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari hal yang ditakutkan. Faman lam yattaqillaha ta'ala, barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, lam yakun lahu sabilun ilal falah, maka tidak ada jalan baginya untuk meraih keberuntungan. Waman ittaqa, sedangkan orang yang bertakwa kepada Allah, faza bil falahi wan najah, maka dia beruntung mendapatkan kesuksesan dan juga mendapatkan keberhasilan. Nah, ini faqad fazal muttaqun, telah beruntung orang-orang yang bertakwa. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, taib, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-189 dari surat Al-Baqarah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.